Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, membahas risalah Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yaitu al-usul as-sittah, prinsip-prinsip yang enam. Kita sampai pada prinsip yang kedua. Qala rahimahullah al-aslu tsani, prinsip yang kedua. Amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruqi fihi. Allah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama dan melarang dari berpecah belah di dalamnya. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian tafhamuhul awam. Allah telah menerangkan mengenai perihal ini dengan keterangan yang lengkap yang difahami oleh orang-orang awam. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wahtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita sehingga mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahaa 'anit tafarruqi fi. Dan Allah juga menyebutkan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka dari berpecah di dalamnya. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab fi dhalik. Dan bertambah jelas apa yang dibawa oleh as-sunnah dari perkara yang sangat mengagumkan dalam hal itu. Summa saral amru ila annal iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqhu fid din. Kemudian jadilah perkaranya sampai perpecahan di dalam prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya dianggap sebagai ilmu dan fikih dalam agama. Wasara al-ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Dan menjadilah urusannya sampai persatuan di dalam agama tidaklah dikatakan kecuali oleh orang yang zindik atau orang yang dianggap gila. Prinsip yang kedua yang baru saja dijelaskan oleh beliau rahimahullah, yaitu bersatu di dalam agama dan larangan dari berpecah belah, ini adalah perkara penting yang membawa kepada kekuatan kaum muslimin. Oleh karena itu, tatkala Allah mendatangkan Islam kepada kaum muslimin, Allah satukan hati-hati mereka di atas kebenaran. Allah perintahkan mereka untuk bersatu di dalam agamanya. Dan Allah larang mereka berpecah belah, karena persatuan itu mendatangkan kekuatan dan berpecah belah itu mendatangkan kelemahan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum, dan janganlah kalian bertikai sehingga kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan kalian. Apabila kaum muslimin terpecah-pecah, bertikai, berselisih, ini akan menyebabkan kelemahan mereka, hilangnya kekuatan mereka, sehingga mereka menjadi hina di hadapan musuh-musuh mereka. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam berupaya mewujudkan ini di kalangan para sahabatnya. Dan Allah menyatukan hati-hati di antara para sahabatnya di atas Islam, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah peringatkan kaum muslimin untuk mengenang nikmatul ukhuwah, mengingat nikmat persatuan yang Allah telah mempersatukan mereka di atas kebenaran. Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah secara berjamaah, secara bersatu. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian berpecah belah. Kemudian Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Apa itu? Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah ketika dahulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah kemudian menjinakkan hati-hati di antara kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Ya. Ini nikmat yang luar biasa ketika Allah mempersatukan hati kita di atas kebenaran. Dahulu di masa jahiliyah, manusia berselisih, manusia bertikai, mereka berpecah belah, bahkan sampai pada tingkat menumpahkan darah hanya karena masalah-masalah yang sepele, yang tidak ada nilainya. Bahkan bukan hanya antar satu orang dengan yang lainnya, sampai pada tingkat antar kabilah, melibatkan orang banyak, ya, satu kabilah dengan kabilah yang lain, ya, bahkan tidak cukup satu kabilah dengan kabilah yang lain, masing-masing kabilah mencari bantuan kepada kabilah-kabilah yang memiliki perjanjian dengannya. Mereka melakukan tahaluf, saling sumpah setia untuk saling membela apabila ada musuh yang menyerang mereka. Ya. Seperti itu di masa jahiliyah, sehingga mereka menumpahkan darah mereka dalam hal-hal yang enggak jelas. Ya. yang tidak ada nilainya. Nah, kemudian dalam keadaan yang rentan sekali seperti itu, Allah ikat hati mereka di atas kebenaran. Allah jinakkan hati mereka di atas Islam dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga sedemikian dekat, sedemikian rapat, sedemikian lengket antara satu dengan yang lainnya. Kita tahu bagaimana sejarah sahabat-sahabat, ya, antara satu dengan yang lainnya siap berkorban, bahkan berkorban nyawa untuk saudaranya. Ya. Antara sahabat al-muhajirin dengan sahabat ansar, dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sedemikian rupa. Ya. Sampai sahabat ansar mau membagi dua hartanya. Ya. Ketika datang sahabat-sahabat al-muhajirin, para sahabat al-muhajirin ini tidak mempunyai harta, tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai apa-apa. Dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sampai pada tingkat persaudaraan mereka luar biasa. Ya. Sahabat ansar membagi dua harta yang dia miliki. Silahkan ambil sebagian atau setengah dari hartaku. Silahkan engkau miliki. Bahkan dia membagi istrinya. Dia punya beberapa orang istri. Silahkan engkau pilih mana yang engkau suka. Nanti aku ceraikan dan engkau nikahi. Ya, sampai seperti itu. Ya, membagi hal-hal yang sifatnya sangat pribadi sekali. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kisah Abdurrahman bin Auf. Ya. Tetapi karena sahabat-sahabat Al-Muhajirin ini adalah orang-orang yang a'iffah, orang-orang yang punya iffah, harga diri, orang-orang yang punya kehormatan, ya, tidak ingin memberatkan kepada saudaranya, mereka tolak itu. Ya. Khususnya Abdurrahman bin Auf. Dia menolaknya, ya. Menolak tawaran harta yang dibagi dua dan menolak tawaran untuk dinikahkan dengan mantan istri saudaranya dari kalangan Ansor tersebut. Ya. Dia hanya mengatakan dullani al-suq, cukup tunjukkan aku di mana letaknya pasar. Kemudian setelah ditunjukkan, dia melakukan jual beli. Ya, berdagang sampai kemudian Allah mudahkan urusannya dan dia bisa menikahi salah seorang wanita ansar dengan hartanya sendiri. Ya. Ini para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, persaudaraan yang luar biasa. Persaudaraan yang digambarkan oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam seperti laksana satu tubuh. Apabila ada sebahagiannya yang merasa sakit, maka seluruhnya akan merasa sakit. Persaudaraan yang tiada tandingannya di umat-umat yang selain mereka. Belum ada pernah terjadi hal yang seperti itu di umat-umat yang sebelumnya dan di agama-agama yang selain Islam sampai hari kiamat kelak. Tidak ada tandingannya pada bangsa lain, umat lain ataupun agama lain. Persaudaraan yang luar biasa. Oleh karena itu, sangatlah disesalkan apabila kemudian kaum muslimin melupakan nikmat persaudaraan ini. Makanya Allah abadikan ayat ini di dalam Al-Quran supaya mereka mengenang-enang Islam yang Allah datangkan kepada mereka dahulunya, mempersaudarakan mereka, mensatukan mereka di atas kebenaran, di atas Islam, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan persaudaraan yang diikat oleh Allah Azza wa Jalla itu nikmat yang tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Ketika hati kita dijinakkan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itu nikmat yang tidak bisa kita beli dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa. Makanya Allah katakan tadi dalam ayat ini apa? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Itu semata-mata anugerah dari Allah, pemberian Allah. Menjinakkan hati-hati di antara kalian. Bukan karena kehebatan kalian. Bukan karena banyaknya harta kalian. Bukan karena apa-apa. Tidak ada dunia yang bisa membelinya. Hanya Allah yang mampu berbuat untuk menjinakkan hati-hati di antara manusia. Ya. Makanya Allah katakan di dalam ayat yang lain, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinallaha allafa bainahum." Jikalau seandainya engkau keluarkan semua apa yang ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan pernah bisa mempersatukan hati di antara mereka. Walakinallaha allafa bainahum, Allah yang telah menjinakkan hati di antara mereka. Nabi saja tidak mampu, walaupun beliau mengeluarkan biaya seisi dunia. Bagaimana dengan yang selain Nabi alaihi salatu wassalam? Itu adalah anugerah Allah Azza wa Jal. Ya. Oleh karenanya kita melihat ashabul amwal, orang-orang yang punya harta, meskipun mereka ingin menyatukan manusia dengan harta mereka, mereka tidak akan mampu. Ya. Al-Ahzab, berbagai kelompok, berbagai golongan, berbagai partai, dengan apa yang ada pada mereka, mereka tidak akan mampu menyatukan hati manusia. Ya. Karena Allah sudah menyatakan, meskipun engkau mengeluarkan biaya seisi dunia, semuanya engkau infakkan, engkau tidak akan bisa menyatukan hati manusia. Hanya Allah yang bisa. Nah, ketika Allah sudah satukan hati kita di atas Islam, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, suatu yang kufur nikmat ketika kita mengabaikan dan tidak menjaga persaudaraan ini. Ya. Suatu hal yang kufur nikmat kemudian kita bermudah-mudahan untuk memecah belah persaudaraan di antara kita dan tidak menutup pintu-pintu yang bisa membawa kepada perpecahan. Ya. Ini adalah kufur nikmat namanya. Ya. Sebab mempersaudarakan itu, menjaga persatuan itu bukan hal mudah. Hanya Allah yang mampu melakukannya, bukan kita. Ketika sudah Allah berikan itu, jangan disia-siakan. Jangan kita kufur nikmat. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam sangat marah kalau ada sesuatu di kalangan para sahabatnya yang akan menghantarkan kepada perpecahan, kepada perselisihan, kepada pertikaian, kepada fitnah. Sangat murka Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu adalah kufur nikmat. Ya. Pernah satu ketika, ya, peristiwa yang terjadi di antara al-muhajirin dan ansar. Ya. Bertikai seorang muhajirin dengan seorang ansar. Yang muhajirin memanggil orang-orang muhajirin minta bantuan. Ya lil muhajirin. Ya. Yang ansar juga begitu. Memanggil ya lil ansar. Masing-masing memanggil pihaknya. Muhajirin memanggil muhajirin. Ansar memanggil ansar. Nabi SAW ketika mengetahui hal ini, beliau mengatakan, abida'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah kalian saling memanggil, padahal aku masih berada di tengah-tengah kalian? Padahal panggilannya apa? Wahai muhajirin. Nama yang syar'i. Ya. Allah yang menamakan mereka muhajirin. Yang satu memanggil, wahai ansar. Nama yang syar'i. Allah yang menamakan mereka ansar. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, kata Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan Ansor. Tapi karena muatannya, ya, muatan nama yang syar'i ini adalah muatan-muatan kefanatikan kepada pihak masing-masing yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Muatannya adalah berpecah belah, bertikai, berselisih. Ya. Tidak menjaga persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Ini yang dikatakan oleh Nabi, wa bidawal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian dianggap sebagai seruan jahiliyah, karena hakikat muatannya adalah seruan-seruan yang mengajak kepada kefanatikan kepada pihak masing-masing. Seruan-seruan yang di dalamnya ada muatan berpecah belah, bertikai, berselisih, tidak menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Muatan-muatan yang membahayakan kepada umat Islam. Ya. Yang masing-masingnya akan berbangga-bangga dengan pihaknya masing-masing. Maka kata Nabi, ini adalah seruan jahiliyah. Meskipun namanya syar'i, tapi kalau muatan hakikatnya adalah perkara jahiliyah, itu adalah jahiliyah. Apalagi kalau penamaannya bukan penamaan yang syar'i. Ya. Maka kata Nabi, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan oleh kalian semua seruan-seruan ini. Karena seruan-seruan ini adalah sesuatu yang berbau busuk. Muntinah, berbau seperti bangkai. Tinggalkan. Marah Nabi alaihi salatu wassalam ketika para sahabatnya bersikap seperti itu. Ya. Karena persatuan itu sangat dijaga dalam Islam dan itu prinsip. Menjaga persatuan. Menjaga kesatuan. Menjaga persaudaraan. Ya. Sekian banyak ayat Al-Quran. Sekian banyak hadis Nabi. Yang memerintahkan kepada persatuan, kesatuan, menjaga persaudaraan. Dan larangan dari berpecah belah, bertikai, berselisih. Fitnah. Hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit yang menginginkan perpecahan, yang memecah belah barisan persatuan kaum muslimin di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Orang yang mengerti tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, orang yang hatinya condong kepada kebenaran dan tidak memperturutkan hawa nafsu, maka dia akan sangat menjaga persatuan, kesatuan kaum muslimin. Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Sedapat mungkin. Ya. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari, Al-Muslim akhul Muslim. Ya. Seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya. La yadlimuhu, wa la yakhzuluhu, wa la yahkiruh. Dia tidak menzaliminya, tidak menghinakannya, dan tidak pula merendahkannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau ulangi 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Beliau mengisyaratkan ke dadanya. Bihasbi mri'in minasyarri ayyah kira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu mendapatkan kejelekan ketika dia menghinakan saudaranya. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim itu haram atas muslim yang lainnya untuk menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, dan melanggar kehormatannya. Demikian yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga beliau menyatakan dalam riwayat lain, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tajassasu, wa la tanajashu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling mengintai kesalahan antara yang satu dengan yang lain. Wala tajassasu, jangan kalian mengintai kesalahan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ya, jangan saling mengintai. Tayyib. Dan beliau mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, dalam hadis yang lainnya beliau menyatakan, dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, beliau menyatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Bahwasanya permisalan kaum mukminin di dalam saling mencintai, di dalam saling mengasihi, di dalam saling cenderung di antara mereka, kamatsalil jasadil wahid. Ya, laksana satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau ada salah satu anggota badannya yang merasa sakit, semuanya terpanggil untuk merasakan demamnya dan bergadang malam. Ya. Kalau ada salah satu anggota badan kita yang sakit, apa yang kita rasakan? Semuanya ikut merasakan. Iya. Contohnya saja kalau ada orang sakit gigi. Ya, yang sakit giginya, tapi dia tidak bisa tidur, ya, tidurnya tidak nyenyak, makannya tidak enak. Ya. Ini tubuh manusia. Maka seperti itu pula yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ya. Sangat menjaga persatuan dan kesatuan di antara mereka. Ya. Tidak ingin menyakiti saudaranya sedikit pun. Berupaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan persaudaraan di antara mereka. Bahkan pernah pada suatu ketika para sahabat itu keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam ke dalam sebuah perjalanan, safar. Kemudian tatkala mereka singgah di sebuah tempat, para sahabat itu mengambil tempat peristirahatan di berbagai tempat yang ada di wilayah tersebut. Ya. Mereka terpisah-pisah di berbagai lembah dan di berbagai jalan-jalan yang ada di situ. Tidak berkumpul di satu tempat saja ketika beristirahat singgah di wilayah itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam murka pada mereka, marah kepada para sahabatnya. Ya. Langsung beliau memperingatkan kepada para sahabatnya, "Inna tafarraqukum hadza bisyi'abi wal audiyah minasyaitan," kata beliau. Terpisah-pisahnya kalian di berbagai lembah dan di berbagai jalan-jalan itu tadi adalah datangnya dari syaitan. Beliau ingin mereka tetap menjaga kedekatan mereka. Ya, meskipun di tengah perjalanan, meskipun dalam hal sekedar mengambil tempat peristirahatan, kalau bisa ngumpul, ya, saling mendekatkan diri, tidak mencar-mencar, masing-masing mengambil tempat sendiri-sendiri. Ya, maka setelah itu para sahabat, kalau keluar perjalanan jauh, tidak pernah lagi mereka berpencar-pencar. Ya, kalau mereka singgah di sebuah tempat, mereka kumpul di satu tempat, mendekat antara satu dengan yang lainnya, sampai disebutkan oleh periwayat hadis, jikalau seandainya mereka dibentangkan dengan satu kain, cukup satu kain itu menutupi mereka, menunjukkan betapa dekatnya antara satu dengan yang lainnya. Ini hadis Abi Tha'lab Al-Khushani dalam riwayat Abi Daud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Coba lihat. Seperti itu Nabi alaihi salatu wassalam menjaga kedekatan para sahabatnya, persatuan dan kesatuan para sahabatnya. Ya. Tidak mudah-mudahnya beliau, tidak dengan mudahnya beliau merusak suasana persatuan dan kesatuan di antara para sahabatnya. Tapi beliau jaga sedemikian dekat, sedemikian rupa. Setiap ada sesuatu yang dikhawatirkan akan membuat mereka berpecah belah, bertikai atau berselisih, walaupun dalam hal-hal yang kecil, beliau upayakan supaya para sahabat itu tetap bersatu, tetap dekat antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh lagi, dan ini termasuk salah satu faktor yang menguatkan kejinakan hati di antara kita, yaitu mengenai faktor shaf salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat, kalau mau sholat itu beliau meluruskan sahabatnya, beliau mengusap pundak-pundak mereka dan dada-dada mereka, beliau katakan sawu sufufakum, luruskan saf kalian, wala takhtalifu, jangan kalian berselisih, artinya jangan sampai safnya itu tidak lurus, ada yang maju atau ada yang mundur, luruskan, luruskan. Ya, karena kelurusan shaf itu fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah. Kelurusan shaf itu adalah termasuk dari sempurnanya salat. Ya, wala taftalifu, jangan kalian berselisih. Ya, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, kata beliau. Atau kalau kalian tidak melakukan hal ini, Allah akan menyelisihkan hati di antara kalian. Membuat kerenggangan hati di antara kalian, menjauhnya hati di antara kalian. Karena sholat itu adalah bentuk amal jama'i yang dilakukan oleh kaum muslimin pada setiap hari 5 waktu. Dimulai dari ini, kedekatan mereka, kesatuan mereka, persaudaraan mereka dimulai dari sholat jama'ah. Kalau mereka bisa rapat, lurus, ini akan semakin mendekatkan hati di antara mereka. Ya. Tetapi kalau shaf salatnya saja tidak dekat, tidak lurus, ya, masing-masing menjauh antara satu dengan yang lainnya, tidak rapat antara mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu, karena itu terjemahan para sahabat ketika merapatkan shaf, mereka mendekatkan antara mata kaki mereka dengan mata kaki yang lainnya, bahu yang satu dengan bahu yang lainnya, ya. Kemudian meluruskan saf. Kalau ini tidak dilakukan, maka terjadilah kerenggangan hati. Karena Nabi sudah mengatakan itu. Kata beliau, "Aula yukhalifannallahu baina qulubikum." Atau Allah akan menyelisihkan hati di antara kalian. Nah, dan kita lihat kaum muslimin ketika sholat jamaah, safnya seperti itu, renggang. Wah, enggak lurus. Ya, diluruskan sulit. Ini menunjukkan kerenggangan hati, kejauhan hati antara satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka berpikir hidup masing-masing, terlihat dari shaf salatnya. Enggak peduli antara satu dengan yang lainnya, terlihat dari shaf salatnya. Ya. Masing-masing tidak berupaya untuk meluruskan dan merapatkan shaf, yang penting dia salat. Ya, gak peduli dia dengan yang sebelah kanannya atau sebelah kirinya, mau lurus, mau enggak, mau rapat atau tidak, terserah. Bahkan kalau mau dirapatkan, dia menjauh. Ya, ini karena Nabi sudah mengatakan aula yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah akan menyelisihkan hati di antara kalian. Maka kita yang mengerti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, amalkan ini, dimulai dari shaf salat, karena itu menjaga kedekatan hati. Nah, dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, para sahabat itu juga berselisih sebetulnya. Ada perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka, tetapi tidak membuat mereka saling berpecah belah dan bermusuhan. Ya. Itu yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum timbulnya fitnah di antara mereka. Ya. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, pernah suatu ketika tatkala Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk bergegas pergi ke Bani Quraizah, dan beliau menyatakan jangan ada salah seorang di antara kalian yang melaksanakan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Ternyata di tengah jalan para sahabat itu berselisih. Ya, ketika masuk waktu sholat asar, sebagian mereka melaksanakannya, ya, dan sebagian yang lain tetap berpedoman bahwa sholat asar dilaksanakan di Bani Quraidah sebagaimana pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut yang segera sholat asar di tengah jalan ketika masuk waktu, pandangan mereka, Nabi itu memerintahkan bahwa kita tidak sholat kecuali di Bani Quraidah, itu maksudnya agar kita bersegera, bergegas, cepat keluar menuju Bani Quraidah. Nah, sekarang kita sudah bergegas, kita sudah bersegera, kalau masuk waktu ya tetap kita sholat. Ijtihad sebagian mereka. Ijtihad yang lain tidak. Pokoknya Nabi memerintahkan kita sholat asar di Bani Quraidah. Namun walaupun begitu, ketika sampai beritanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Dan tidaklah perbedaan mereka itu membuat mereka berselisih, bertikai, berpecah belah. Keduanya dibenarkan atau didiamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak dipersalahkan. Ini adalah perkara penting. Dimana kalau dalam urusan-urusan yang sifatnya ijtihad, berangkat dari keragaman pemahaman di dalam memahami dalil, yang masing-masingnya punya hujjah, sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan pemahamannya para as-sahabah atau dengan pemahamannya para salaf, ya, atau ada ulama us-salaf, maka kita harus toleran dalam hal ini. Kecuali kalau perbedaannya itu dalam perkara yang jelas menyelisihi Alkitab was-sunnah. Ya. Maka menjaga persatuan adalah perkara yang sangat penting, menghindarkan diri dari perpecahan dan pertikaian. Ciri khas dari ahlul haq, ciri khas dari orang yang memegang kebenaran dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mereka itu bersatu, tidak mudah bercerai-berai dan bertikai serta berselisih, ya. Karena sifat orang yang berada di atas kebenaran adalah al-ijtima'u fid din, berkumpul di dalam agama, bersatu di dalam agama, karena itu prinsip di dalam Islam. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi memerintahkan untuk persatuan. Ya. Makanya kata para ulama, as-sunnah, ya, yang namanya as-sunnah itu tajma'. Sunnah Nabi itu sebenarnya mengumpulkan, dia mempersatukan orang, mempersatukan manusia di atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, umat Islam tatkala mereka mau kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadith serta memahaminya sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi alaihi radhiyallahu anhum, ya, yang difahami oleh para salaf rahimahumullah, pastilah mereka akan bersatu. Pastilah mereka akan bersatu. Karena yang namanya kebenaran itu mempersatukan. Sebagaimana ketika awal datangnya Islam, manusia yang berpecah belah, bertikai, berselisih, saling berperang antara satu dengan yang lainnya, disatukan oleh Islam. Jadi sifat yang harus kita junjung sebagai penganut kebenaran adalah antusias untuk persatuan. Menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Dan sebaliknya, perpecahan, pertikaian, perselisihan, fitnah, itu adalah sifat dari kaum musyrikin. Sifatnya orang-orang musyrik. Dan itu yang mereka lakukan di masa jahiliyah. Dan kemudian diikuti oleh ahlul bid'ah, orang-orang yang menyeleweng di dalam agama. Ya. Dan meniru sikapnya orang-orang musyrik yang suka bertikai, berselisih, berpecah belah. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Kata Allah, wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian termasuk daripada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang bagaimana, kata Allah, alladzina farraqu dinahum, yang mereka memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itu sifatnya orang musyrik. Ya. Dan kata para ulama, yang namanya berpecah belah itu juga identik dengan ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah itu yang suka berpecah belah, bertikai, berselisih. Orang yang cinta sama sunnah Nabi, dia gak ingin itu. Karena sunnah Nabi itu mengumpulkan dia, mempersatukan. Kepingin orang itu berada di atas kebenaran. Bukan dijauhkan, bukan disingkirkan, bukan. Tapi kepingin ditarik untuk dia bersatu di atas kebenaran. Sehingga di dalam Islam itu ada syariat apa? Ada syariat saling nasihat menasehati, supaya yang salah itu jangan mudah untuk kita buang, kita singkirkan, kita jauhkan. Sehingga disyariatkanlah saling nasihat menasehati, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Pastilah punya salah, pastilah punya kekurangan, pastilah punya kelemahan, siapapun dia. Apalagi imannya manusia itu yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Ya. Ketika berkurangnya mungkin saja dia jatuh ke dalam kesesatan. Nah, tugas kita apa? Menariknya kembali kepada kebenaran. Dengan saling nasihat menasihati. Sehingga manusia itu dibuat berkumpul di atas kebenaran, di atas al-haq. Karena ahlu sunnah itu sifat ciri khasnya yang khusus adalah bersatu, al-ijtima' fid din. Sementara ahlul bid'ah, orang-orang yang menyeleweng dari agama, ciri khasnya adalah suka berpecah belah, bertikai dan berselisih, fitnah. Makanya kata para ulama, al-bid'ah tufarriq. Bid'ah itu akan memecah belah. Dan tidaklah terjadi perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin di masa lampau, bahkan di masa masih hidupnya para sahabat Nabi, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan karena munculnya bid'ah. Ya. Awalnya mereka bersatu, bersatu di atas Islam, bersatu di atas sunnah Nabi. Ketika muncul bid'ah, runyam. Ya. Muncul bid'ah al-khawarij. Muncul bid'ah syiah. Ya. Kaum muslimin terpecah belah. Timbul berbagai macam fitnah. Sampai kemudian satu bid'ah disusul dengan bid'ah yang lain. Satu bid'ah dibantah oleh bid'ah yang lain. Semakin terpecah-pecah, semakin mereka tercabik-cabik. Kenapa? Karena keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya sunnah itu, orang yang mempelajari sunnah, semangatnya adalah bersatu di atas kebenaran. Sementara orang yang di dalam hatinya ada penyakit penyelewengan, dia akan suka perpecahan, pertikaian dan perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah prinsip di dalam agama kita. Tadi sudah kita ingatkan bagaimana Allah Azza wa Jal memperingatkan kita supaya tidak bersikap seperti orang-orang musyrik. Ya. Di dalam ayat lain Allah mengatakan mengenai orang-orang yang musyrik itu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau sangka mereka itu bersatu padu, seolah-olah kelihatan satu, tapi hati mereka berpecah belah. Qulubuhum syatta, kata Allah. Hati mereka itu bercerai-berai. Nah, kita jangan seperti itu. Jangan meniru orang-orang musyrik. Bersaudaralah dengan persaudaraan yang tulus, yang murni karena Allah, di jalan Allah. Menjadilah orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ya. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, di jalan Allah. Sebagaimana kalau kita membenci karena Allah, di jalan Allah. Artinya karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah. Tidak mengharapkan hal lain. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang membonceng di dalamnya. Tidak kepentingan pribadi ataupun tidak kepentingan yang lain. Murni kita mencinta ataupun membenci itu karena Allah niatnya. Dan juga di jalan Allah, apa artinya di jalan Allah? Sesuai dengan syariat yang diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadith, yang dibimbing oleh para ulama, as-salaf. Semuanya itu ada ketentuan-ketentuan. Kapan kita harus mencinta, kapan kita harus membenci seseorang. Tapi pada hukum asalnya, semangat yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadith adalah kita selalu berupaya bersatu, berkumpul di atas kebenaran bersama kaum muslimin. Ya. Hanya keadaan-keadaan tertentu saja. Kondisi darurat, kondisi-kondisi yang memang sudah pada tingkat membahayakan dan tidak bisa diobati, itulah kemudian ada pengecualian untuk kemudian menjauhkan seseorang, menghindarkan seseorang dari kaum muslimin karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini kondisi-kondisi tertentu, keadaan-keadaan tertentu yang sudah tidak bisa lagi ditanggulangi dengan nasihat, dengan mengajarkan hujjah, dengan mengajarkan dalil, barulah terjadi hal itu. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, karena utamanya persatuan dan jeleknya perpecahan, perselisihan dan pertikaian, ya, hendaklah kita bersemangat, ya, bersemangat untuk saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Ya. Di antaranya apa? Berupaya menunaikan hak sesama kaum muslimin. Itu menjaga persaudaraan namanya, menjaga persatuan. Antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada haknya. Apa haknya? Ya. Disebutkan oleh Nabi di dalam hadis Abi Hurairah itu ada 6. Ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu dengannya maka ucapkan salam. Ya. Mengucapkan salam itu adalah hak muslim kepada muslim yang lain. Ya, meskipun hukumnya tidak sampai wajib, hukumnya sunnah saja. Tapi itu membuat tersebarnya rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Ya. Saling mencintai di antara kaum muslimin. Makanya perintah Nabi, ufsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Dalam riwayat lain beliau menyatakan, ya, ucapkan salam ala man ta'rifu wa ala man lam ta'rif. Ucapkan salam itu kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin itu bukan hanya sekedar kepada orang yang kenal. Kalau kenal kita ucapkan salam, kalau tidak kenal kita tidak mengucapkan salam. Itu tidak pas, itu tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya apa? Walaupun kita tidak kenal, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Lebih baik lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tersebar rasa kasih sayang. Nah. Dan kalau kita diberi salam, apa kewajiban kita? Menjawabnya. Kewajibannya adalah menjawab salam. Ya, kalau memberi salam itu hanya sunnah, tetapi memberikan dampak yang positif, yaitu menyebarkan kasih sayang di antara kaum muslimin, karena salam itu adalah doa keselamatan, sedangkan menjawabnya adalah wajib dengan kesepakatan para ulama. Wajib hukumnya. ya. Dasarnya adalah firman Allah Azza wa Jal, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi ucapan selamat, maka Allah perintahkan fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah ucapan selamat itu dengan yang lebih baik, atau minimalnya aw rudduha, atau balaslah dengan yang semisalnya. Jadi kalau dikatakan assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam. Nah, hal yang seperti ini perlu dihidupkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan di kalangan kita saja yang mengerti sunnah Nabi. Ya, orang-orang yang belum faham pun, orang-orang awam pun kita sebarkan kepadanya salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setiap ketemu, setiap berjumpa. Ya, walaupun masa perpisahannya baru sebentar. Tidak apa-apa. Ucapkan assalamualaikum. Itu doa. Yang mendengarkan menjawab waalaikumsalam. Ya. Nah, sebagian orang ketika diberikan salam tidak menjawab waalaikumsalam, ada yang menjawab nggih, nggih. Ini perlu diberitahu. Ya. Karena menjawab salam itu adalah wajib. Ini biasanya kalau di Jawa seperti itu, sebagian ya. Khususnya orang-orang awam. Ya enggak apa-apa, kita ucapkan salam kepadanya. Ada suatu kesempatan kita beri dia nasihat. Ya. Bahwa jawaban salam itu bukan nggih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, bukan nggih. Nah. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antaranya. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu, ucapkan salam. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kalau dia meminta nasihat kepadamu, fansahhu wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, nasihati dia. Ya. Walaupun hanya dengan kalimat ringkas, walaupun engkau hanya mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Cukup. Ya. Kalau dia minta nasihat, perintah Nabi, nasihati dia. Ya. Jangan kita pelit untuk memberi nasihat kepada saudara kita. Ya. Sebagian kita kalau dimintai nasihat, oh jangan, jangan sama anak. Enggak pantas anak. Enggak ya akhi. Pokoknya nasihati apa saja. Jangan, jangan. Pergi aja sama ustaz sana. Ya nasihatilah. Ya. Walaupun kau hanya mengatakan ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah, sudah cukup. Ya. Nasihat menasihati itu enggak mesti harus jadi Syekhul Islam dulu. Ya. Apalagi kalau dia mintanya sungguh-sungguh, sudah berulang kali dia minta sama kamu. Ya ucapkan ittaqillah, ittaqillah haitsuma kunt. Ya bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, sudah cukup. Nah, wa idza stansahaka fansahhu. Kemudian wa idza da'aka fa ajibhu, kalau dia mengundangmu makan atau yang seperti itu, maka jawablah undangannya. Nah, ini semua adalah sebab-sebab tumbuhnya kasih sayang, terjaganya persatuan. Ya, kalau diundang datang. Terutama yang wajib itu adalah walimah al-urs. Undangan walimahan pernikahan. Apalagi kalau undangan itu datang secara khusus kepada kita, diundang kepada bapak dan ibu fulan dan fulanah. Kami berharap kehadirannya pada pernikahan anak kami, seperti itu. Atau pada pernikahan kami. Ya? Datang, hukumnya wajib. Itu sangat menjaga kepada hati saudara kita. Kalau enggak mampu datang, sebisa mungkin kita hubungi, kita beri uzur kita. Ya, supaya menutup apa yang ada di dalam hatinya. Ya, menutup apa yang ada di dalam hatinya dari kekecewaan-kekecewaan yang mungkin muncul karena kita tidak menghadiri undangannya. Dan untuk undangan-undangan makan yang lainnya, hukum asalnya adalah dianjurkan, ya, untuk dia menghadiri, menyambut undangan saudaranya tersebut, walaupun bukan walimatul urs. Sebagian ulama bahkan mewajibkan undangan makan apa saja. Karena hadisnya wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu maka sambutlah undangannya, penuhi undangannya. Nah, ya, karena undangan makan itu kan enak, ya. Tapi kalau tidak dipenuhi, bisa membuat kekecewaan dan itu merenggangkan hubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza maridha fa'udhu. Ya, kalau dia sakit maka kunjungi dia. Ya. Apalagi di waktu sakit, memang seseorang sangat membutuhkan sekali perhatian saudaranya. Ya. Apalagi kalau dia sakit dalam keadaan dia membutuhkan bantuan. Ini sangat butuh kita kunjungi. Ya, iyadatul marid itu dampaknya besar kepada ukhuwah. Persaudaraan di antara kaum muslimin. Kedekatan hati, kejinakan hati antara satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang sakit, kunjungi. Ya, walaupun hukumnya tidak sampai wajib, ya, hukumnya hanya sunnah saja, tapi sangat dianjurkan sekali. Dan dijaga adab-adab ketika mengunjungi orang sakit. Ya, di antara adabnya, yaitu tidak berlama-lama kalau dia memang membutuhkan waktu istirahat. Jangan kita berlama-lama. Secukupnya saja. Ya. Dan di antara adabnya ketika mengunjungi dia, ucapkan kalimat-kalimat baik yang membuatnya menjadi berbaik sangka kepada Allah atau membuatnya mendapatkan motivasi untuk sembuh. Ya. Membuatnya memiliki harapan yang baik. Ini di antara adabnya. Jangan kita mengunjungi orang sakit terus ngobrol dekat orang sakit itu. Ngobrol sesuatu yang membuatnya aduh tambah sakit. Wah, biasanya ini sakit kayak gini nih jarang loh yang selamat. Tambah sakit dia. Begitu mendengar waduh enggak selamat ini. Kan gitu. Ya. Jangan cerita hal-hal yang walaupun kita tahu sakitnya dia ini kronis, ya. Dokter sudah memvonis sulit untuk disembuhkan. Ya. Tapi jangan bercerita dekat dia hal-hal yang seperti itu. Meskipun dia sudah tahu, sebaiknya kita menutup pembicaraan tentang hal itu dan kita ganti dengan pembicaraan yang membuat hatinya besar. Seperti misalnya kita katakan, tidak ada yang mustahil atas Allah. Ya. Tidak ada satu penyakit pun melainkan Allah turunkan padanya obat. Hanya masalahnya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya, insya Allah kita cari tahu. Seperti itu. Ya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah kalau sudah menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun. Fayakun. Ya. Seorang kalau belum takdirnya tidak akan mati. Hal-hal yang baik yang membuatnya berbaik sangka kepada Allah. Hal-hal yang membuatnya berbesar hati, mempunyai harapan, motivasi. Ya. Walaupun dia sudah mengetahui penyakitnya. Jangan kita tambahi. Kan gitu. Ya, ya, kamu sabar ya. Ya, sudah banyak-banyak aja doa sekarang. Ya, bagus. Mengajaknya untuk doa kepada Allah, minta kesembuhan. Ya. Tapi jangan membuatnya tambah down. Seperti itu. Intinya adalah memperingan orang yang sakit. Ya, memperingan orang yang sakit. Kecuali kalau dia menginginkan kita untuk tinggal lama bersamanya. Ya, misalnya kita pamit pengin pulang, dia tahan, tidak. Temani saya. Ya, kalau memang itu tidak akan membahayakan kepada penyakitnya, temani dia. Nah, ini hal-hal adab-adab yang perlu dijaga. Sehingga saudara kita yang sakit dengan kunjungan itu mendapatkan kemanfaatan dan keberkatannya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ini hakul muslim alal muslim. Ya, kita senggarakan jenazahnya, kita antar ke kuburannya, kita sholatkan, kita antar ke kuburannya. Ini adalah hakul muslim, alal muslim. Naam. Sudah berapa? Sudah 5. Pertama, kalau engkau ketemu maka ucapkanlah salam. Kalau dia minta nasihat maka nasihatilah. Kalau dia mengundang maka penuhilah. Kalau dia sakit maka kunjungilah. Kalau yang kelima, kalau dia mati, dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Kemudian yang keenam, ini yang saya lupa. Naam, nanti kita akan sebutkan. Iya, yang keenam yaitu apabila dia bersin, wa idza atisa atau wa idza atasha fashammithu. Kalau dia bersin, maka doakanlah untuknya. Yaitu kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, ucapkan doa kepadanya, itu mengatakan yarhamukallah. Yarhamukallah. Nah, maka memenuhi hakul muslim alal muslim akan menumbuhkan persaudaraan. Akan menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang, kedekatan hati, ya. Kejinakan hati antara satu dengan yang lainnya. Semua ini akan membawa keberkatan-keberkatan dan kemanfaatan-kemanfaatan insyaallah. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang terkait dengan masalah perpecahan dan pertikaian serta perselisihan, maka sebaik mungkin kita berupaya untuk mengajak kaum muslimin, ya, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadith yang sesuai dengan pemahaman salaf dengan penuh kasih sayang. Ya. Kondisi sekarang ini yang mana kaum muslimin sudah terpecah belah, ya, bertikai, berselisih, maka sikap kita adalah mengajak kaum muslimin dengan penuh rahmah kepada hidayah. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan ahlus sunnah arhamun nasi bin nas. Ahlus sunnah itu adalah manusia yang paling pengasih kepada manusia yang lainnya. Ya. Jadi kita berupaya kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin yang belum mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, atau yang masih menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, untuk mendakwahkan sunnah kepadanya dengan cara yang terbaik. Ya. Hukum asalnya mendakwahi manusia, mengajak manusia kepada hidayah itu adalah dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ya. Itu hukum asalnya. Sehingga bukan disertai dengan caci maki, bukan disertai dengan celaan-celaan, bukan disertai dengan sikap-sikap yang gegabah. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana di dalam as-sahih, Aisyah radhiyallahu anha mencela seorang Yahudi. Ya. Mencela seorang Yahudi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam melarang Aisyah untuk mencelanya. Dan beliau menyatakan innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Ya Aisyah, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut, dan Allah mencintai kelemah lembutan dalam setiap perkara. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal siapa yang dicela? Siapa yang dicela? Seorang Yahudi. Ya. Maka Dakwah Islam itu harus ditampilkan kepada manusia, mengajak orang kepada sunnah Nabi dengan cara yang terbaik, dengan bentuk yang indah, yang dipenuhi dan disertai dengan kasih sayang, rahmah, ya, semangat untuk membawa orang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena keutamaannya besar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah memberi hidayah kepadamu melewati tanganmu, kalau seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang melewati tanganmu, itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Bersemangat untuk orang itu mendapatkan hidayah, mengenal petunjuk Allah, mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, supaya keadaan dan kondisi kaum muslimin itu semakin baik, semakin baik. Jangan kita membuat manusia membenci sunnah Nabi karena kita menyampaikannya, karena kita membawanya dalam bentuk yang jelek, karena sikap kita yang kaku, keras, kasar. Ya, kita menanggung dosanya. Orang lari dari sunnah akibat ulah kita. Jangan sampai seperti itu. Ya. Karena Allah mengajari kita, dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam mengajari kita bahwa agama ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Itu adalah hukum asal di dalam penyiaran Islam. Oleh karenanya, barakallahu fikum, kita tidak boleh bersikap memperburuk wajah sunnah dengan ulah-ulah kita. Dan kita berupaya bagaimana manusia bisa mendapatkan hidayah. Yang namanya hidayah dari Allah itu bisa saja diberikan kepada siapapun dari kalangan makhluk. Allah saja masih membukakan pintu taubat, pintu hidayah bagi Fir'aun, laknatullah alaih. Padahal Fir'aun itu adalah sejahat-jahatnya manusia, sekafir-kafirnya manusia. Ketika Allah menginginkan hidayah untuk Fir'aun, ya, dengan keinginan yang syar'i, dan menginginkan taubatnya, Allah tidak hanya mengirim satu nabi, mengutus dua nabi sekaligus untuk mendatangi Fir'aun. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Dan keduanya ketika diutus oleh Allah kepada Fir'aun, apa pesan Allah? Apa yang Allah katakan dan Allah perintahkan kepada keduanya? Kata Allah, Qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan oleh kalian berdua ucapan yang bagaimana? Yang lemah lembut. Qaulan layyinan. Ucapan yang lemah lembut. Yang dihadapi siapa ini? Fir'aun. Sejahat-jahatnya manusia. Sezalim-zalimnya manusia. Sekafir-kafirnya manusia Fir'aun. Tapi kata Allah, Qula lahu qaulan layyinan. Ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Karena kalau ucapan yang keras, yang kasar, yang kaku tidak akan bermanfaat. Oh, dia raja yang bengis, diktator, zalim. Ya kan? Kalau diajak didakwahi dengan cara yang kasar, ucapan yang kaku, wahai Fir'aun, kamu ini kafir, kamu ini begini. Ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak mengandung rahmah, tidak dengan lemah lembut, tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Maka di antara sarananya yang Allah tunjukkan, ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Barangkali dia mendapat peringatan dan merasa takut. Itu saja tidak mempan bagi Fir'aun. Tetap saja dia di atas kekafirannya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini semua adalah sarana-sarana untuk menjaga keutuhan kaum muslimin, persatuan, ukhuwah. Apalagi di antara orang-orang yang sudah mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, atau diistilahkan dengan ahlus sunnah. Kita harus lebih menjaga lagi. Sikap yang kita junjung tinggi itu adalah al-ukhuwah, persaudaraan. Itu yang diajarkan di dalam Al-Quran. Itu yang diajarkan di dalam sunnah. Dan sampai hari ini, nasihat-nasihat para ulama kita selalu untuk mendekatkan persaudaraan. Mengikat tali ukhuwah. Saling bersatu, saling menjaga, saling nasihat-menasihati, saling kuat-menguatkan. Menutup pintu perpecahan dan pertikaian, perselisihan, dan lain sebagainya. Ini yang dinasihatkan oleh Al-Quran, Al-Hadith, dan nasihat-nasihat para ulama as-salaf. Sampai hari ini, sampai yang masih hidup. Maka semangat kita adalah semangat untuk memperbaiki, bukan merusak. Semangat untuk mempersatukan, bukan memecah belah. Semangat untuk saling menjaga, bukan membinasakan. Karena kita ini manusia, mungkin kan terjadi clash, mungkin kan terjadi gesekan, mungkin kan terjadi perbedaan pendapat, ya baik dalam masalah yang kecil atau masalah yang besar barangkali. Nah, kalau kita semangatnya adalah menjaga persaudaraan, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, ya, menjaga kedekatan, kejinakan hati, maka masalahnya akan ringan. Sikap yang kita junjung tinggi adalah bersikap kasih sayang dan lemah lembut. Apalagi sesama orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di antara ahli sunnah. Ya. Ma kana rifku fi syai'in illa zanah, kata Nabi. Wa ma kana la'anafu fi syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan dalam sebuah perkara melainkan akan memperindahnya. Dan tidaklah kekakuan di dalam sebuah perkara melainkan akan memperburuknya. Semangat kasih sayang, semangat untuk tidak ingin menyakiti saudaranya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu adalah muslim yang selamat kaum muslimin dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Ya, kita jaga supaya kita bisa mengamalkan prinsip persatuan di dalam beragama dan menjauhkan perpecahan dan pertikaian. Ya. Sehingga kita tidak ikut-ikutan latah. Tahu latah ya? Tidak ikut-ikutan latah kalau ada yang mengobarkan api fitnah, memecah belah, berbicara dengan sembarangan. Kita tahan lisan kita, kita tahan hati kita untuk tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan, menjaga kesatuan, menjaga kedekatan, menjaga kejinakan hati. Karena ini bukan mudah, ya, merusaknya gampang, gampang sekali merusaknya. Iya, merusak persaudaraan itu mudah, merusak kedekatan itu mudah, merusak kejinakan hati itu mudah, ya, gampang sekali. Tinggal datang saja kamu kepada saudaramu, ludahi mukanya, selesai. Gampang kan? Tapi coba menjaga persaudaraan, ya, menjaga kedekatan hati. Menjaga persatuan, menjaga kekuatan antara satu dengan yang lainnya, itu tidak mudah. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tidak. Terkadang kita sudah berupaya sedemikian rupa untuk mendekatkan, menjaga persatuan, menjaga hati dan lain sebagainya. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki itu. sehingga tidak terjadi. Tidak mudah ya kawan. Allah sudah ingatkan, jikalau seandainya engkau infakkan semua apa yang ada di muka bumi ini, tidak akan bisa engkau jinakkan hati di antara mereka. Allah yang hanya bisa menjinakkannya. Tidak mudah. Sehingga kalau sudah ini terjalin, sudah ini terjadi, jangan kita mengkufuri nikmat Allah dengan sembrono. Jaga. Semangat kita kepada saudara kita adalah semangat untuk kebaikan. Oleh karenanya, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujahid ya, Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau sangat menekankan ini kepada Ahlus Sunnah. Ya, bahkan beliau mengingatkan sekarang ini ada di antara Ahlus Sunnah itu orang-orang yang semangat untuk sunnah tetapi dia menghancurkan dakwatus sunnah dengan tangannya sendiri. Karena sikap-sikapnya tadi. Mereka memahami akidah, mereka memahami manhaj, tetapi mereka merusak akidah dan manhaj itu dengan tangan mereka sendiri karena uslub mereka yang jelek. Karena cara dan sikap mereka yang jelek. Itu beliau nasihatkan. Jauh sekian berapa tahun yang lalu beliau sudah katakan itu. Dan sudah ditranskrip ceramah beliau dalam bentuk risalah. Ya, Al-Hattu anal ikhtilafi wal mawaddah. Ya, anjuran untuk bersatu dan berkasih sayang. Dan beliau katakan bahwa siapapun yang tersalah di antara kita harus kita perbaiki dengan cara yang baik, yang mendekatkannya kepada kebaikan. Tidak setiap ada orang yang salah kita buang, setiap ada orang yang salah kita singkirkan, setiap ada orang yang salah kita jauhkan, kata beliau. Kalau seperti itu, la yabqa ma'ana ahad. Tidak ada seorang pun yang tersisa bersama kita. Karena setiap orang mungkin salah, mungkin keliru. Mungkin jatuh ke dalam dosa dan lain sebagainya. Tidak ada yang selamat. Maka menjaga itu lebih baik. Ya. Bahkan beliau mengingatkan agar kita membuat kecintaan sunnah kepada manusia itu dari arah-arah yang mereka mencintainya. Jangan kita mengajak manusia kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari arah yang mereka membencinya. Ya. Berupayalah, kata beliau, mencari titik kesamaan. Bukan titik perbedaan. Kesamaan tetapi di atas sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ya. Sebagai contoh, beliau mencontohkan. Sebagai contoh, kata beliau, ya. Pertama beliau mencontohkan tentang masalah bagaimana kita membuat manusia cinta kepada sunnah dari arah yang mereka menyukainya. Misalnya, ketika manusia cinta kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, kepada Al-Imam Malik, ya kan? Kepada Al-Imam Al-Bukhari, kepada Al-Imam Muslim, A'immatul Islam, sampaikan ajaran sunnah itu dengan membawakan ucapan-ucapan para ulama tersebut. Ajarkan ini Al-Quran. Al-Quran semua kaum muslimin sepakat, ya enggak? Enggak ada orang yang tidak sepakat dengan Al-Quran selama dia muslim. Sampaikan kepadanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang disepakati dan dicintai oleh semua kaum muslimin. Nah, setelah itu untuk menguatkan, bawakan ucapan-ucapan para imam mereka yang mereka cintai. Ya. Kalau di wilayah Al-Maghrib, ya, sekitar wilayah Maroko dan yang lainnya, itu mereka sangat berpegang kepada madhab Maliki. Bawakan kepada mereka pendapat-pendapat, ucapan-ucapan para imam madhab Maliki yang mengajak kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan berkata Imam Malik, katakan berkata Ibnu Abdul Bar, ya. Para imam dari madhab Maliki. Demikian pula kalau di negeri kita ini misalnya. Ya. Sekarang kita ini di sini yang banyak madhabnya apa? Syafi'iyah. Walaupun mereka ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Kita ajak kepada sunnah dengan menyebutkan pendapat al-imam Syafi'i. Ini loh ajarannya Imam Asy-Syafi'i menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ini ucapan beliau. Inilah ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i. Ya, inilah ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i. Para a'immah Syafi'iyah yang mereka itu ahlus sunnah. Sehingga membuat manusia cinta kepadanya. Ya. Dan jangan mendatangi mereka dari arah yang mereka tidak suka. Misalnya kita tahu ya, bahwa mereka tidak suka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Jangan menyampaikan pelajaran-pelajaran ataupun ucapan-ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Karena itu membuat mereka lari. Begitu mereka mendengar namanya, khalas, ini Wahabi. Selesai urusan. Enggak mau tahu mau benar mau tidak, yang penting ini Wahabi. Ya, doktrinnya kan begitu. Ya, mereka didoktrin bahwa kalau Wahabi itu sesat. Ya, sampai orang yang haji itu dari sininya sudah didoktrin oleh para pembimbingnya atau sebagian mereka. Ya, Pak, ini cara manasik haji kita mungkin bisa jadi agak beda dengan Saudi nantinya. Kalau kita kan mazhabnya Syafi'i. Kita beda sama mereka. Mereka itu mazhabnya Wahabi. Jadi kalau ada beda nanti jangan bingung, Pak, ya. Karena kita Syafi'i, mereka Wahabi. Seperti itu. Ya, nah, kita jangan masuk dari pintu ini. Ya, masuk dari pintu yang mereka mengaguminya. Itu yang beliau katakan. Dakwah yang hikmah, dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Juga ketika kita menyampaikan dakwah mengajak manusia kepada sunnah, jangan cela tokoh-tokoh mereka yang membuat mereka lari daripada sunnah. Ya. Jangan main asal hantam saja. Itu melarikan orang daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengingatkan hal itu. Ya, dan beliau membawakan ayat firman Allah Azza wa Jal, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Jangan kalian cela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Nanti mereka mencela Allah tanpa ilmu, dengan permusuhan tanpa ilmu. Ya, hantam sana, hantam sini, orang lari. Emangnya kamu aja yang benar? Ya kan? Dalam keadaan mereka sangat cinta kepada tokohnya, sangat percaya kepada tokohnya. Selama ini yang mereka tahu bahwa mereka mengenal Islam, ya dari ustadznya itu, ya dari kiainya itu, ya dari tokoh yang dia agungkan itu. Tiba-tiba kita datang, ini sesat, ya menyimpang, kita habisi. Orang tidak akan terima. Siapa kamu, siapa dia? Sebagian orang tidak tahu diri. Ya, saya katakan tidak tahu diri. Ya. Dia belajar agamanya baru beberapa tahun, yang dia kritik, yang dia sesat-sesatkan itu seorang profesor doktor. Ya. Di tengah-tengah orang yang mengagumi sang doktor tadi. Ya, mereka akan lari dari sunnah Nabi, walaupun memang dokter itu salah, sesat misalnya. Tapi ini orang-orang gak ngerti. Mereka hanya melihat jenjang akademiknya. Ya. Sehingga mereka katakan, kalau dokter saja kamu katakan bahlul, lah kamu apa? Ya. Kalau dokter saja kamu katakan bahlul, kamu itu apa? Kata mereka. Lari mereka dari sunnah Nabi. Ya. Meskipun itu benar, si dokter itu sesat, carilah cara yang lebih hikmah. Ini semua adalah sifatnya ahlus sunnah yang rahmah, ingin manusia itu mendapatkan hidayah dengan cara yang baik. Ajaklah kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan tidak menimbulkan fitnah. Ajarkan Al-Quran, ajarkan sunnah Nabi, bacakan ayat, bacakan hadis, bacakan ucapannya para ulama yang dicintai oleh mereka. Kalau mereka punya ilmunya, mereka akan nilai sendiri apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh tokoh-tokoh mereka yang menyimpang itu. Bahkan mereka akan datang kepadamu tanpa engkau memberitahunya. Berarti si fulan itu sesat ya Ustaz ya. Nah, kamu tinggal bilang, iya sesat Pak. Karena dia beda Ustaz ya, berarti dia itu menyelisihi sunnah. Iya Pak, menyelisihi sunnah. Aman, selesai. Kan gitu. Kalau dari awal kamu sudah berbicara sesuatu yang jelek tentang tokoh-tokoh itu, ya sudah, kamu yang selesai. Ini namanya hikmah. Ya, menjaga. Dan itu semua adalah apa yang dicontohkan oleh para ulama kita. Ya, terhadap manusia, kaum muslimin. Ya, menjaga mereka dengan baik. Terhadap sesama ahlus sunnah, menjaga mereka dengan baik. Ya, mereka diinginkan semuanya berada di atas kebenaran kitabullah. Di atas kebenaran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi segenap alam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, prinsip yang kedua ini adalah menjaga persatuan dan menjauhkan diri daripada perpecahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.